Inna darda ilaiya sarotka. Disawang nyenengke, baik secara fisik maupun non fisik nih. Zahire dandan sing ayu, batine ngomong sing apik karo bojone. Tak takon karo wong Bojonegoro. Jenengan karo bojone basa napa mboten? Ngakune wong Jawa karo bojo ngang lamak. Kowah kowe, kowah kowe. Awak mungkin lucu karo bakul bakso wae tuku basa. Pak kula tumbas. Karo bojone ora basa. Pertanyaanku, gek jenengan diwene napa karo bakul bakso? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? Ngene wae, men awakmu iso basa kaya bojoku ning kula. Lah bojoku ora tau ora basa. Ora basa tak ijolke kok ngopo aku. Basa bojo kula kali kula. Apa meneh lak lebaran niku Pak bojoku lak sungkem 30 menit. Lak ngomong melipit niku. Abah kaula ngaturaken sugeng riyati mbok menawi kaula gadah kelepatan sak kelima saking ucapan, salangkah saking tindak tanduk kaula banyu sak cawuk lemah sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek kula nyun agung isih samudra pangasami Pak. Amin matamu kuwi malah amin. Iki njaluk ngapura kok malah amin iki lho. Sing donga iki sapa? Kuwi bojoku. Karo nangis-nangis bebes mili kae. Tak takoni, kowe ngapa nangis? Kelingan dosa? Mboten. Lah ngapa nangis? Sikil kula jenengan pidak. Oh, alah. Kula nggih jawab apik nika. Ya, Bun, padha-padha. Kaya aku sing tuwa oke salahe. Bocah nom oke lupute. Ngono ta? Bocah cilik oke sangune. Jomblo oke pertanyaane. Pak Camat kapan nikah lagi? Ngene wae men kula sowan mriki ana oleh-oleh, tangane diangkat donga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Tanganmu kok kempet ki ngopo? Donga ki ngene, donga kok ngene iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Kula yakin jenengan bar donga niki langsung iso basa karo bojone. Ya Allah Gusti. Sing lanang meneng mawon, lak dongane wis rampung jenengan ngaminke sing banter. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun dumateng panjenengan sakwangsule kula keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula yen kula mboten basa kula siap yen lambe kula udunen. Ayo sing lanang amin Allahumma. Mang titene seminggu meneh cangkeme muslimat sudu merongos-merongos niku berarti mboten basa karo bojone. Ibu amin Allahumma. Iya amin. Kelakon delok kowe. Kowe nglamun ngopo? Urung-urung bayangke cangkem merongos. Mulai praktek. Assalamualaikum papa. Iya mama. Mama kok tungkae meletek-meletek. Nomor loro, wa in amartaha ata'atka. Wong wedok sing salehah niku dikongkon wong lanang manut, ora kena bantah. Khusus tiyang Bojonegoro jenengan kula kandhani. Wong wedok sing apik niku wong lanang urung jaluk sing wedok wis nawani. Jos. Esuk bojone rong tangi didusi. Urung njaluk sarapan, sarapi. Ngono. Malam Jumat bojone siap-siap bar yasinan, awakmu wis nunggu ning kamar. Wadus dandan ayu ambune wangi. Bojomu ning ngarep ruangan TV kowe bengok sing banter saka kamar. Pak untane pun siap. Jos. Sing lanang langsung mlebu kamar nyanyi. Tul jainak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul dangan-dangan. Ngono Dan. Aja galak-galak karo bojone. Pak Kaposek beda mlebu kamar lagune didukuwi. Cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Mlebu kamar nyanyi. Tek kuwi iki aja godolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Biar. Aku lo kesel kok Gus, kesel kok nglayani bojo aku ya emoh. Kanjeng Nabi dawuh, layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Tegese napa? Wong wedok ora kena nolak penjaluke wong lanang. Oh bojoku lo tahu, aku njaluk. Bojoku jawab kesel. Ya wis, lah kowe kesel tak goleki kanca, aku ya ngono to. Akhire bojoku lo jawab, kula mboten sios kesel. Terus piye karepmu? Prasmanan mawon nggih. Aku bingung piye kuwi prasmanan, mang buka dhewe tutup dhewe. Oke, aku ngono. Mangkat. Kuwi fatayat rungokno aku pengu. Ingat di luar sana persaingan semakin ketat. Wong lanang iki lan ndelok cewek ning dalan. Wow. Ning omah ndelok bojone, weh, ngono kuwi ya piye iki. Ndelok wong liya wow kok ndelok bojone weh. Persaingan semakin ketat bu, neng dalan ngati-ngati, bocah wedok neng dalan ki modele Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Sing neng omah satu lagi setengah tua lemu gino-gino, seramoto. Ila mangke dalulan jenengan kesel cukup jawaban Pak Prasmanan. Nah apa sih ngono? Piye bu Prasmanan? Ngono. Kowe mbayangke apa? Malah mbayangke prasmanan. Aku WP nak betina ketemu bojo. Aku ki sebulan 10 dino pisan, seminggu pisan baru mulih. Aku tak niati mulih jamak takhir aku ngono ta. Tanpa kosor. Delalah tekan omah bojoku mendan, cuk, dancuk. Merongos, merongos. Lah wong kaya kula niki ra tau ning omah. Kula niku lunga seminggu baru mulih, 10 dino baru mulih kadang-kadang setengah bulan. Jane kula niku pengen istirahat. Kula matur kali Habib Lutfiba, kula tak leren ngaji nggih. Aja le. Wong ya keadaan negara kaya ngene wong sing ra seneng karo NU tambah akeh kok kowe mandek karo mandek ngaji. Mbahasan kula ndelok jadwal. Ya Allah. Kula ditawani syuting TV dikontrak 2 tahun. Kula kali Mas Dedi Corbuzier. Dikontrak secara eksklusif. Tapi selama 2 tahun saya harus tinggal di Jakarta libur hanya hari Minggu tok. Sedina syuting sak jam 2 jam. Mbahasan kula ajeng meh tampa ngoten niku ndelok jadwal ngaji kula ra tega. Sedina niku wong ngaturi ngaji teng pondok niku minimal 500 permintaan. Umpama sebulan wis pira kuwi? 15.000. Lah setahun aku ngaji ping 1000, berarti sejadwal sebulan nggih jadwal 15 taun. Pertanyaane aku kelone kapan? Mosok aku kaya Pak Camat, aku ya emoh kok. Semang dongake mawon muga-muga sehat nggih. Nomor 3, ciri nomor 3. Terakhir wis setengah 6. Heh? Napa? Ya men to ora urune cerewet. Ciri nomor 3. Napa? Ketika suami tidak di rumah bepergian, seorang istri solehkah bisa menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Mila jenengan lak tau krungu istilah tau wong wedok niku ajeng sedekah mawon kon nembung izin karo bojone supaya bisa menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Mila nyuwun sewu, lak bojone tindakan lawange tutup salat duha dongake bojone. Bojone lunga malah lawange dibuka karo nyanyi-nyanyi. Nggir minggir. Aja nengah-nengah, mampir-mampir bojoku raning omah. Banser liwat. Oke. Hati-hati kowe duntal codot kowe tak kandhani. Tutup. Maka salah satu perempuan yang masuk surga pertama kali namanya siapa? Ummu Mutiyah. Seorang perempuan yang tidak akan pernah menerima tamu kecuali atas izin suaminya. Duha salat, dongake muga-muga bojoku rezekine lancar. Al-Fatihah. Shalawati muslimat kok. Tak wene ngerti. Jenengan pengen ngerti amalane bojo kula. Bojo kula niku sedina maca selawat minimal ping 10.000. Bahkan sampai 20.000. Jadi bojo kula niku lak dhewe utawa nampa tamu sing dicekel mung tasbih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mila bojoku tak wayuh ya ora iso tenan. Soale selawate kenceng tenan. Kelon karo kula iki lho, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Awakmu malah nonggo ngrasani tanggane. Anake turu, shalawati yu. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, muga-muga anakku ora nakal, anakku soleh. Al-Fatihah. Mandi. Bapak ya ngono ndek bojo cangkeme cerewet, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, muga-muga bojoku cangkeme ora cerewet. Al-Fatihah. Wis difatihai tetep cerewet, tambahi Yasin sak tahlile. Modar modaro dhewe. Pak Kaposek, anak buahe buka acara solawatan untuk mengawali giat pagi hari ini. Mari kita membaca solawat nariyah 1000 kali. Umpamane ngoten niku ta. Rasidho megawe solawatan to. Pun ngoten mawon donga bareng-bareng. Wis jam 5:30. Jenengan dereng salat ngasar, nggih. Mau solawat hasbi robbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Mangwaca saben bar salat minimal ping 3. Insyaallah kabul semua hajat, rampung semua masalah. Do ya ya mendring wacane kuwi. Bayar. Hasbi rabbi jalallah. Bayar. Ma fi qalbi ghairullah. Macane ping pinten nganti mendringe minggat. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad. La hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi nur Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal makkah wal madinah, Allahumma rzuqna dhurriyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah